menuju ridonya, untuk menuju ridonya. Dengan membaca bismillah, aku melangkahkan kaki, niat mencari rezeki, semoga Allah merahmati. Janganlah lupa sedekah, bantu saudara yang susah, insya Allah hidupmu berkah. Saling menolong pada sesama manusia. Ya akhi ummika inna syadaqata melimpah, janganlah lupa sedekah, bantu saudara.